Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Al-bab al-khamis fi hikayati ba'd al-muta'akhin li madhhab as-salaf. Bab yang kelima adalah menceritakan tentang perkataan sebagian ulama belakangan mengenai madhhab as-salaf. قال بعض المتأخرين مذهب السلف في نصوص الصفات إمرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد إنها وهذا النقل على إطلاقه غير صحيح وفيه لبس للحق بالباطل على من لا يعرف حقيقة مذهب السلف. Beda warna. Oh, beda. Lihat. Kalimat yang beda. Maksud saya wadzalika anna qawlahu. وذلك أن قوله ظاهرها غير مراد مجمل يحتمل أن يراد به ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى من غير تشبيه وهذا مراد قطعا ومن اعتقد أنه غير مراد فهو ضال ومن نقل عن السلف أنه غير مراد فقد كذب عليهم أو أخطأ في فهم مذهبهم إذ لا يمكن أن يقول أحد منهم إن قوله تعالى وهو السمع البصير لا يراد به السمع والبصر الحقيقيان اللائقان بالله من غير تشبيه أو أن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لا يراد به اليدان الحقيقيتان واللائقتان بالله من غير تشبيه أو أن قوله تعالى أأنتم من في السماء لا يراد به أن الله بذاته أأمنتم من في السماء لا يراد به أن الله بذاته في السماء من غير تشبيه ويحتمل أن يراد به ini yang dicetakan baru udah disingkat banget. Nah, panjang yang dicetakan lama. Ya, fi hikayat ba'dul mutaakhirin li madhabis salaf menceritakan mengutip perkataan sebagian ulama belakangan li madhabis salaf itu sebenarnya sudah lain. Iya, ditahrif. Kalau ba'dul mutaakhirin sebagian ulama belakangan mengatakan madhabis salaf di sifat mazhab atau akidah salaf fi sifat dalam sifat Allah Subhanahu wa taala imra'un nusus ala ma ja'at bihi ma'tiqadin ma'tiqad anna zahiraha ghairu murad. Akidah salaf dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah imra'un nusus, membiarkan nas ala ma ja'at bihi sebagaimana apa adanya. Ma'tiqad dengan keyakinan bahasanya makna zahirnya bukanlah yang diinginkan. Jadi cetakan baru langsung wahadal qawl ala itlaqi fi nazar fa inna labdu zahir mujmalun yahtaju ila tafsir. Maka perkataan ini kalau dimutlakkan semacam ini fi nazar kurang tepat, karena lafaz zahir itu mujmal yahtaju ila tafsir yang perlu mendapatkan rincian. Fa urida bi zahir, jika yang dimaksud dengan zahir mayat haru minan nusus minan sifat alat italiku bilahi min ghair tasbihin fa hada muratun qat'an. Maka jika yang dimaksud dengan zahir adalah apa yang nampak minan nusus minan sifat, sifat-sifat yang nampak, sifat-sifat yang bisa kita tangkap minan nusus dari membaca nas, dan itu adalah sifat yang taliqu billahi, cocok dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Min ghair tasbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka fahada muratun, maka itu adalah satu hal yang dikehendaki. Makna zahir seperti itu adalah murat, sesuatu yang dikehendaki qat'an, ya, secara pasti. Pasti adalah makna yang dikehendaki. Memangkal, dan siapa yang mengatakan innahu ghairu muradin, rasanya makna zahir seperti itu tidak dikehendaki, fawadallun, maka dia adalah orang yang sesat. Ini taqadahu fi nafsihi, jika dia meyakini seperti itu dalam jiwanya tanpa dia omongkan. Kalau dia omongkan kadzibun, maka dia adalah seorang yang berdusta atas nama salaf, au mukhti'un, atau dia adalah orang yang salah tidak sengaja dalam memahami maksud salah. Inna sabau ila salafi, jika itu dia omongkan dan dia sandarkan bahasanya itu adalah madzhabus salaf, ketika dia meyakini bahasanya makna zahir dari nas itu ghairu murad, jika itu cuma keyakinan dalam hatinya, maka dia adalah sesat, kesalahannya dia sesat. Tapi ketika hal tersebut dia katakan ini adalah madzhabus salaf, bahasanya makna zahir nusus sifat itu ghairu murad, maka ada dua kemungkinan. Boleh jadi sebenarnya dia itu tahu kalau salaf itu tidak seperti itu, namun dia berdusta atas nama salaf. Au mukhti'un, ya, kata-kata mukhti'un satu hal ya, atau untuk kita garis bawahi dan kita renungkan. Mukhti'un, atau dia keliru, atau dia keliru dalam memahami perkataan salaf, sehingga dia kira bahasanya madzhabus salaf adalah zahirun nusus ghairu murad. Maka betapa ulama ahlu sunnah adalah rahimun bil khalqi, mereka adalah orang yang sifat sayangnya kepada makhluk, kepada orang lain itu sangat besar. Maka pilihannya tidak hanya kadzibun, boleh jadi dia punya perkataan yang keliru semacam ini dengan kekeliruan yang fatal, yang besar, itu masih dikatakan mukhti. Boleh jadi tidak sengaja dia baca asar dari salaf tentang masalah sifat, kemudian dia salah paham, salah tangkap, akhirnya dia mukhti. Atau kalau di kita kan lama bahasanya mana? Waham lah ya. Jadi au akhta'a fi fahmi madhhabihim, atau dia keliru dalam memahami bagaimana kah akidah salaf. Dia keliru, salah tidak sengaja. Dan mukhti' itu ma'fu, dan mukhti' itu ma'fu. Orang yang salah tidak sengaja karena salah paham atau kemana ke arah salah, maka dia maaf. Lain dengan kadzib, ya, dia dengan sengaja dusta atas nama madzhabus salaf, dia katakan salaf seperti ini padahal dia tidak tahu. Kalau dia tahu kalau salaf tidak seperti itu, namun dia klaim balik salaf seperti ini. Maka ini menunjukkan bahasanya ahlu sunnah adalah a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalaq, adalah manusia yang paling mengetahui al-haq, kebenaran, dan yang paling sayang dengan orang lain. mereka masih punya terhadap orang yang demikian menyimpang, mereka punya sisi baik sangka. Ya, masih ada sisi baik sangka. Mungkin ya sengaja, mungkin juga keliru, mukhti, tidak keliru dan tidak sengaja. Itu orangnya. Ini adapun perkataannya, perkataan yang salah. Kotaan. Adapun orangnya boleh jadi kadibun, boleh jadi mukhti'un. Ini Indra. Langsung wa in urida bi zahir, enggak kita harus sampai wa in urida bi zahir maqad bi zahir maqad ya haru li ba'd an-nas min an zahiraha تسميم الظاهر بخلقه فهذا غير مراد قطعا وليس هو ظاهر النصوص لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا ومن ظن أن هذا هو ظاهرها وظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به وبهذا تفصيلي نكون قد أخذنا النصوص حقها lafzan wa ma'nan wallahu a'lam. Nah. Kemudian kemungkinan makna yang kedua dari zahir adalah wa in urida bi zahir, jika yang dimaksudkan dengan zahir apa yang nampak, apa yang tertangkap, apa yang ditangkap oleh sebagian orang, bahasanya zahir nususus sifat adalah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ini jelas ya qat'an, jelas bukanlah satu hal yang dikehendaki. Dan ini laisa huwa dhahirun nusus. Ini bukanlah dhahir nas. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk adalah satu hal yang mustahil. Dan tidaklah mungkin dhahir kitab dan sunnah adalah perkara yang mustahil. Faman dhanna, dan siapa yang mengira anna hadha, bahasanya hal ini huwa dhahiruha adalah dhahir nusus, fa inna yubayyan lahu, maka perlu didakwahi. Wa man dhanna, dan siapa yang mengira anna hadza, bahasanya hal ini yaitu musabahatullah bil khalqihi, penyerupaan Allah dengan makhluknya adalah zahir nusus sifat, maka orang ini apa yang perlu kita lakukan? Yubayyanahu, perlu didakwai, perlu dijelaskan kepadanya annadhannahu khata'un, bahasanya prasangkanya itu adalah prasangka yang keliru. Wa anna zahiraha, dan bahasanya zahirnya bal sarihaha, bahkan makna tegas dari nusus sifat adalah menetapkan sifat yang layak bagi Allah, dan sifat tersebut adalah takhtasu bihi, sifat yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya perkataan yang keliru, anggapan yang keliru dalam masalah ini perlu dijelaskan, bukan divonis, dicaci maki, ya, namun cuma didakwai dengan cara yang bijak, dengan cara yang argumentatif, bahasanya persangkaannya adalah satu hal yang keliru. Bepihada tafsir, maka dengan rincian ini memberikan dua rincian untuk makna zahir dalam kalimat di atas, maka kita telah memberikan nas haqqoha pada haknya, memberikan kepada nas itu nas nusus sifat, nas nasifat haknya, lafdan wa maknan, dari sisi lafaz dan maknanya wallahu a'lam. Rizki. Berbagai syarat tertulis sehati dibuat dari minbar yang terakhirinan. Mana bab yang terakhirinan? Sama lah. Ada. Ada bab yang sama. Baik. إنه لفرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الأولى اتفقوا على أن الآية والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن متأولين رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعين المراد. وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره. وهذا كذب شريف على السلف، فما منكم أحد نفى دلالة نصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها، أو شبه الله بخلقه كقول مؤيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها عندها. وكلامهم بهذا كثير. ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على اتفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، وكانوا يرمونه بتسليم وتجهيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرموه بالتشبيه والتجديم وغير الظاهر وإخلاق الحمد. نعم. في لبس الحق لبس itu maknanya iltibat, kerancuan. Kalau lubsi itu maknanya memakai baju, memakai pakaian, memakai libas. Memakai baju, pakaian, lubs. Kehancuan, lubs. Filabsil haqqi bil batil, bab yang ke-6 tentang kehancuan, tentang manakah yang hak dan manakah yang batil, mimbak dirimu ta'akhirin, yang dialami oleh sebagian ulama belakangan. Kalau ba'dul muta'akhirin, sebagian ulama belakangan mengatakan inna la faqqa baina madzhabis salaf wa madzhabil mu'awwilin. Ya, tidak ada beda antara akidah salaf dan akidah khalaf yang melakukan takwil terhadap nusus sifat. Fa innal kulla, karena masing-masing dari dua pihak tersebut sepakat bahasanya ayat dan hadis tidaklah menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya orang khalaf, yaitu orang-orang melakukan takwil, menilai adanya maslahat dengan melakukan takwil karena adanya kebutuhan mendesak terhadap takwil. Oleh karena itu mereka menegaskan maksud yang dimaksudkan dalam nususul kitab, yang dimaksud dengan yadun adalah kekuasaan, penikmat dan sebagainya. Adapun salaf, maka mereka menahan diri an ta'yin untuk menegaskan makna dijawab karena dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan adalah makna yang lain, karena ada kemungkinan bahasanya yang dimaksud yadun itu bukan kekuasaan namun makna yang lain yang Allah inginkan. Wa hadza kadzibun sharihun, maka ini adalah kedustaan yang nyata atas nama salaf, atau bahasa kita ini fitnah terhadap salaf. Famin hum, maka tidak ada satu pun dari mereka ahadun, satu pun orang yang meniadakan makna yang terkandung dalam nusus, di mana nusus itu menunjukkan mengandung memuat makna sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal kalamuhum, bahkan perkataan mereka menunjukkan ala takriri jenis sifat. Mereka menetapkan adanya sifat bagi Allah sejumlah secara umum. Al-ingkar alaman nafaha dan mengingkari dan perkataan mereka menunjukkan pengingkaran alaman nafaha terhadap orang yang meningkari sifat, meniadakan sifat atau mencufakat Allah dengan makhluknya. Misal perkataan Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai yang merupakan gurunya Al-Bukhari, dia mengatakan man sabbaha Allah fi khalqi faqad kafara, siapa yang mencufakat Allah dengan makhluk maka dia telah melakukan kekafiran. Wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafara, siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya alias ta'til, faqad kafara, maka telah melakukan kekafiran karena tidak ada dalam sifat yang Allah berikan untuk dirinya atau diberikan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa taala tasbihan kesukaan dengan makhluk. Dan perkataan mereka fiha takfirun, perkataan mereka dalam masalah ini sesuatu hal yang sangat-sangat banyak. Maka perkataan Nu'aim bin Hamad Al-Husai di sini menunjukkan bahasanya tasbih itu adalah kufur dan ta'til itu adalah kufur. Perkataan Nu'aim bin Hamad di sini menunjukkan bahasanya tasbih atau tamtsil itu kufur dan ta'til itu juga kufur. Karena orang yang melakukan tasbih dan menyerupakan Allah dengan makhluk atau melakukan tamtsil menyerupakan Allah dengan makhluk, maka berarti dia telah mengingkari berbagai dalil yang menetapkan bahasanya Allah tidak suka dengan makhluk. Dan orang melakukan tamtsil untuk melakukan kekafiran karena dia telah mengingkari sekian banyak ayat yang menunjukkan menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari sini Ibrahim Al-Haili pernah mengatakan bagaimana saya dengar sendiri bahasanya ini menjadi pendapat beliau, tidak perlu iqamatul hujjah untuk falis mubtadi, tidak perlu iqamatul hujjah untuk orang yang untuk fonis mubtadi. Ada orang-orang yang melakukan cukup dengan orang untuk melakukan bid'ah, melakukan tasbih, ya, melakukan taktil, dia anil bid'ah. Maka untuk memfonis mereka sebagai mubtadi tidak menunggu harus ada iqamatul hujjah. Ini pendapat beliau. Alasannya karena iqamatul bid'ah, iqamatul hujjah kepada mubtadi, maka setelah ada iqamatul hujjah maka mereka jadi kafir. Setelah ada iqamatul hujjah namun mereka tetap membangkang, tetap kekeh dengan, tetap bersikukuh dengan pendapatnya, setelah dijelaskan secara gamblang bahasanya itu satu hal yang keliru dan mereka pun faham dan tidaklah mereka menolak al-haq kecuali sekedar takaburan, kesombongan, pembangkangan, maka setelah ada iqamatul hujjah mereka jadi kafir. Karena bid'ah-bid'ah yang besar semacam yang dengannya seorang itu disebut ahli bid'ah itu adalah kekafiran. Bid'ah-bid'ah besar yang dengannya seorang itu jadi ahli bid'ah itu pada dasarnya adalah kekafiran. Contohnya tamtsil, contohnya ta'til. Bagaimana perkataan Hamad bin Husayi di sini? Itu adalah kekafiran. Kalau saya ikut matur hujah, Berarti mereka menentang, tidaklah itu menentang kecuali karena sombong. Maka mereka jatuh dalam kekafiran. Mimma yadullu ala itsbati salaf li sifat, dan di antara dalil dan bukti bahwa salaf menetapkan sifat dan bahwa salaf itu tidaklah cocok dengan mereka-mereka khalaf yang melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah, rasanya mereka alu takwil yaitu khalaf kanu khusuman li salaf, mereka itu menjadi musuh, ya musuhnya salaf, kan mereka alu takwil ya, menuduh salaf tasbih ya, sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk wa tajisim, dan menjasadkan Allah Subhanahu wa taala gara-gara karena salaf meyakini dan menetapkan ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salaf itu mencocoki mereka yaitu dalam adam dalalah dan nusus, bahasanya nas itu tidaklah menunjukkan dan tidaklah memuat sifat Allah Subhanahu wa taala, tentu walam yata'alunahum khusuman lahum, tentu mereka khalaf tidak akan menjadikan salaf sebagai musuh mereka, dan tentu khalaf tidak akan menuduh mereka itu salaf sebagai orang-orang yang melakukan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk dan menjasadkan Allah Subhanahu wa taala. Wa adzahir dan satu hal yang sangat-sangat jelas. Maka klaim adanya kesepakatan di antara salaf dan khalaf dalam masalah ini adalah satu hal yang tidak benar. Kemudian bab yang ketujuh, fi aqwali salaf, fi aqwali salafi al-ma'thurati fi sifat, tentang perkataan para ulama salaf yang ma'thurah dinukil dari mereka berkaitan dengan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibit. Taharu anis salafi kalimatun amatun wa ukhra khasafun fi ayati sifati wa ahadithiha. Meminal kalimati amati qawluhum amiruha kama ja'af bila kaifin ruwa hada huya huya hada an ma'mulin wa zahri wa zuhri wa maliki walik wa malikin wa Malik ibn Anas wa Sufyan ats-Tsauri wa Sufyan ats-Tsauri wal Laitsi ibn Sa'di wal Auza'i. Wa fi hadha ibarati raddun 'ala al-mu'attilati wal mushabbihati wa bi qawlihim amiruha kama ja'at raddun 'ala al waqtilati wa fi qawlihim bila kaifin raddun ala tujab bihati wa fiha aidan dalilun ala anna salafa kanu yuthbituna limutusi sifatil ma'ani as-sahihati al-ma'ani as-sahihata allati taliku billahi tadullu ala dhalika min wajhaini. Nah, istara' anis salaf maksud dari para ulama salaf kata-kata yang bersifat umum dan kata-kata yang bersifat khusus berkaitan dengan ayat sifat dan hadis-hadisnya. Ini bersifat khusus ya, perkataan mereka untuk masing-masing satu nasifat tentang masalah arf, tentang masalah istiwa ya. Al-istiwa maklum, ini berarti apa? Kalimatun khasah. Fa minal kalimat al-ammah, maka di antara kalimat yang bersifat umum, qauluhu, ucapan mereka, amiruha kama ja'at bila kaifin. Ya. Amiruha, perlakukanlah usus-usus sifat kama ja'at sebagaimana apa adanya, atau maknailah ya usus-usus sifat kama ja'at sebagaimana apa adanya bila kaifin, tanpa membahas kaifiahnya. Tanpa membahas bagaimana kaifiat sifat. Perkataan ini diriatkan dari Makhul Zuhri Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Darul Hijrah Sufyan Thawri, Laits bin Sa'ad dan Auza'i. Nah, kalimat ini adalah bantahan ya, maka kalimat di atas Amiruha kama ja'at bila kaifin boleh kita katakan perkataan makhul, boleh juga kita sebut perkataan Zuhri, boleh juga kita katakan kita sebut perkataan Imam Malik, boleh juga kita katakan perkataan Sufyan Thawri, boleh juga kita katakan perkataan Laits bin Sa'ad Faqihul Misra Al-Fiqih Mesir di zamannya, sejaman dengan Imam Malik, bahkan temannya Imam Malik. Wal-Auza'i, Auza'i ya, semuanya benar disebut sebagai perkataan Sufyan Thawri betul, disebut perkataan Malik bin Anas ya tidak salah. Fasihatil ibarat maka dalam kalimat di atas terdapat bantahan untuk dua kelompok ahli bid'ah, Mu'atilah dan Musyabihah. Maka dalam perkataan Amiruha kama ja'at maknai sebagaimana apa adanya bantahan terhadap Mu'atilah. Orang-orang yang mengingkari sifat di antaranya dengan melakukan takwil terhadap sifat. Maknai nasab bagaimana apa adanya, maka itu bantahan untuk alu takwil. Kan alu takwil dan alu takwil itu bagian dari Mu'atilah. Alu takwil Mu'awilah yang terus saja kita baca itu bagian dari Mu'atilah. Karena Mu'awilah orang yang alu takwil ini sebenarnya adalah alu tahrif. Dan tahrif adalah bagian dari ta'til, pengingkaran terhadap sifat. Karena seorang itu melakukan melakukan ta'wil setelah dia ta'til dulu. Orang tidak melakukan ta'wil atau tahrif kecuali melakukan ta'til terlebih dahulu. Dia ingkari sifat, dia ingkari sifat dohir, sifat dohir, maka yadun kalau dimaknai dengan tangan maka dia tolak. Setelah dia tolak, kemudian dia tentukan, tidak, yang benar yadun maknanya adalah nikmat. Inilah lu ta'wil, lu tahrir. Mereka maka abtala awalan, summa harrafa tsaniyan. Maka proses untuk jadi ahlu ta'wil wa ahlu tahrif itu dia harus melakukan ta'til terlebih dahulu terhadap ya, sifat yang itu merupakan makna zahir dari nususus sifat. Setelah dia ta'til kemudian dia beri makna, itulah ahlu ta'wil. Maka ahlu ta'til ada dua macam. Ada orang sekedar mengingkari sifat yang terkandung dalam nususus sifat dan dia tidak memberikan makna ganti. Dia tidak memberikan makna ganti untuk makna yang hak. Maka ahlu ta'til yang tidak memberikan makna semacam ini disebut dengan ahlu ta'wil. Dengan ahlu tafwir yadun itu maknanya dengan tangan, lalu maknanya apa? Allah alam. Lalu tafwir dan yang kedua tadi ahlu ta'til yang merupakan ahlu tahrif setelah dia menolak makna yang hak yang terkandung dalam khusus sifat, dia memberikan makna yang batin dari dirinya sendiri untuk khusus sifat. Lah ahlu tahrif atau ahlu ta'wil atau muta'awilah. Maka dari penjelasan ini, maka kesimpulannya kullu muharifin mu'adilun walaysa kullu mu'adilin muharifan. Semua ahlu tahrif alias ahlu ta'wil itu adalah ahlu ta'til. Namun tidak semua ahlu ta'til itu adalah ahlu tahrif. Semua orang yang mengingkari sifat Allah itu belum tentu melakukan tahrif. Namun semua orang yang melakukan tahrif itu pasti melakukan tahrif. Maka ambillah kamajaat maknailah sebagaimana apa adanya. Ini adalah bantahan untuk mu'atilah. Mu'atilah baik mufawidah atau mu'atilah muta'awilah. Ini bantahan untuk mu'atilah muta'awilah. Karena mu'atilah muta'awilah tidak memaknai nusus sifat bagaimana apa adanya. Namun mereka ada-ada. Sedangkan mu'atilah mufawidah, maka mereka tidak mau memberi makna untuk nusus sifat, padahal diminta untuk memberi makna. Maknailah kemajaan sebagaimana apa adanya. Mereka tidak mau memberi makna sebagaimana apa adanya. Kemudian bila kaifin tanpa membahas kaifiyah, maka ini adalah bantahan terhadap musyabihah, mumatilah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan tidak ada, tidak perlu kita bahas bagaimana kaifiyah atau sifat. Karena tidak ada tahu kaifiyah atau sifat kecuali Allah. Wafiyah, maka dalam kalimat di atas aidan juga dalil bahasanya salaf mereka yusbituna li nusus sifat. Mereka menetapkan makna-makna yang benar yang tetap bagi Allah untuk nusus sifat. Ya, kalimat di atas menunjukkan kalau mereka menetapkan makna yang terkandung dalam nusus sifat. Buktinya apa? Ada dua penjelasan, ada dua bukti. Ya, Wildan. Al-awwalu qawluhum amiruha kama ja'at fa inna ma'naha ibqa'u dalalatiha 'ala ma ja'at bihi min al-ma'ani wa la raiba annaha ja'at li'isbatil ma'ani la'iqati billahi ta'ala walau kanu la'ya'taquduna laha makna la'qalu amiru la'bduha wa la'ta'amadu li ma'naha wa nahri zaiga. Nah, yang pertama amiru hakama ja'at itu makna kalimat ini adalah ibqa'u dalalatiha, biarkan dalalahnya, biarkan nusus tersebut menunjukkan ma'ja'at bihi minal ma'ani, makna yang terkandung di dalamnya. Biarkan teks sifat itu menunjukkan makna yang terkandung di dalamnya. Wala raiba, tidak diragukan annaha, bahasanya nusus sifat ja'at itu datang untuk menetapkan makna yang layak bagi Allah. Walau kanu layak taqitu laha maknan, seandainya mereka tidak meyakini laha maknan, adanya makna dalam nusus sifat, tentu mereka para ulama salaf di atas akan mengatakan amrihu lafzuha. Biarkan lafaznya sebagaimana apa adanya, lafaznya saja. Wala tata'arabu li ma'naha, janganlah kalian bahas-bahas maknanya. Panu dalik atau kalimat semacam itu. Maka ada sebagian orang yang memaknai amiru hakama ja'at, mereka beranggapan bahasanya amiru hakama ja'at tidaklah menunjukkan kalau salat menetapkan sifat. Kata mereka, sebagian orang menafsirkan kalimat ini amiru hakama ja'at yang berasal dari salat dengan tafwid. Baca aja lafadznya sebagaimana apa adanya tanpa perlu dimaknai. Itu anggapan sebagian orang untuk lafadz amiru hakama ja'at. Nah, ini dibantah oleh Ibn Taimiyah dengan dua poin bantahan. Kita katakan yang benar amiru hakama ja'at adalah biarkan lafaz, biarkan teks sifat itu menunjukkan makna yang dia inginkan. Atau terjemah yang lebih enak ya, kita tangkap maknailah sebagaimana apa adanya. Itu terjemah yang benar. Maka ini menunjukkan bahasanya mereka menetapkan makna dalam sifat. Mereka menetapkan makna dalam nusus sifat. Seandainya mereka tidak menetapkan makna dalam nusus sifat, namun mereka cuma membaca teks sifat bagaimana apa adanya tanpa maknanya, bunyinya tidak amiruha kamaja. Seperti yang mereka katakan bagi orang yang paham bahasa Arab, amirul abduha. Itu. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, wahyu. Atani qauluhum ila kaifi fa innahu ghairu fi isati hakiqati makna bi annahum law kanu la ya'tahiduna subutuhu ma subutahu tahu mahtaj mahtaju ila nafsi kaifiyatihi fa inna ghairu kabiti la wujuda lahu fi nafsihi fa nafyu kaifiyatihi min larwil qawli. Nah, kemudian bantahan yang kedua untuk orang yang memaknai amirullah kama ja'at dengan tafwid. Kata-kata bila kaifin tanpa kaifiyah, fa inna dhahirun, maka kata-kata ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya salaf itu menetapkan hakikatul makna. Bahwasanya salaf itu menetapkan makna. Terbukti jelas bahwasanya salaf itu menetapkan makna dalam nusus sifat. Li'anam karena salaf, seandainya mereka tidak meyakini adanya makna dalam nusus sifat, maka mereka tidak perlu untuk mengingkari kaifiyah. Cukup mereka ingkari makna, enggak ada maknanya. Karena jika mereka mengingkari makna, otomatis mereka mengingkari kaifiyah. Tapi mereka mengingkari masalah kaifiyah, berarti mereka menetapkan makna. Ini semisal sejenis dengan istidlal semacam ini adalah masalah idrok, ayat tentang masalah idrok. La tudrikul absar wa yudrikul absar. Pandangan manusia itu tidak bisa idrok terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Idrak maknanya ihata, mengetahui secara detail zat Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu idrak di sini jadikan dalil oleh Ahlussunnah untuk menetapkan ru'yah. Maksudnya manusia melihat Allah. Manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Namun tidak bisa idrak terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah meniadakan idrak, mengetahui secara detail zatnya, melihat secara detail zatnya, maka berarti kalau melihatnya tidak secara detail mungkin, maka itu ada. Maka di sini mereka para ulama salaf yang nama-namanya telah tadi kita sebutkan, mereka meniadakan kaifiyah. Maka ini menunjukkan kalau mereka menetapkan sifat. Contoh, mungkin contoh bebasnya gini. Kalau orang itu meniadakan punya anak, maka itu menetapkan kalau dia sudah menikah. Maka itu menunjukkan kalau dia sudah menikah, karena yang dia tiadakan adalah punya anak. Kalau dia belum menikah, jangan meniadakan anak, tiadakan saja pernikahan. Otomatis kalau dia meniadakan pernikahan, saya belum nikah, otomatis dia gak punya anak. Ini saya udah lama gak punya anak, lama gak dikasih-kasih anak. Apa maknanya? Udah nikah, saya lama gak punya anak. Saya lama, sudah lama gak sudah lama tapi belum, sudah lama ya, tapi belum juga dikasih anak. Kasih momongan. Maka itu otomatis kalau dia meniadakan punya anak, artinya apa? Dia menetapkan dirinya kalau sudah menikah. Karena punya anak itu derivat dari menikah. Tapi kalau dia meniadakan, dia meniadakan pernikahan, otomatis meniadakan anak. Kaitu sifat itu adalah dampak dari penetapan makna terhadap sifat. Penetapan makna terhadap sifat itu membahas tentang masalah kaifiyah. Nah, kalau dikatakan kalau sudah ada peniadaan kaifiyah, maka berarti ini menunjukkan menetapkan makna. Kalau memang makna itu tidak diimani, maka jangan mengingkari kaifiyah. Makna diingkari kok. Kalau mau mengatakan saya itu belum nikah, ngomongnya jangan saya belum punya momongan. Salah ngomong, itu namanya nggak bisa ngomong, nggak bisa berbahasa. Mengatakan saya belum nikah kok, saya belum punya momongan, keliru. Saya belum punya momongan, artinya sudah nikah. Gitu. Ini contohnya, istilah penjelasan Ibnu Taimiyah seperti kalimat tadi. Lian melakukan ya tak itu tubuh tahu. Kalau seandainya mereka tidak meyakini adanya makna untuk sifat, maka mereka enggak perlu nafi kaifiyah. Ini ada kaifiyah. Fa'inna ghairu tsabit, karena sesuatu yang tidak ada, yaitu apa? Makna. Seandainya makna itu tidak ada, mereka tidak meyakini adanya makna, maka sesuatu yang tidak ada, yaitu jika makna itu tidak ada, la wujuda lahu fi nafsihi, maka tidak ada finansi dalam dirinya sendiri pada kenyataannya. Fanafyu kaifiyatihi min lagwil qawli, maka meniadakan kaifiyah adalah ucapan yang sia-sia. Kalau salat itu, kalau mereka itu tidak menetapkan adanya makna, lalu mereka meniadakan kaifiyah, maka itu sia-sia. Kalimat yang sia-sia. Maka itu adalah kalimat yang sia-sia. Nah, ini dua bantahan yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah berkaitan dengan orang yang mufawwidhah, yang mereka menjadikan kalimat ulama salaf ini atau ini bantahan Ibnu Taimiyah untuk As'ariyah yang meyakini bahasanya mazhab salaf adalah tafwid, dengan mengatakan ambilu hakam ja'at, itu menunjukkan kalau salah itu tidak menetapkan sifat. Ini di antara sebab kemarin kita bahas, ya, ada orang yang beranggapan itu as'ariyah, beranggapan tentunya mazhab salaf adalah tauhid. Mereka apa alasan mereka mengatakan mazhab salaf adalah tauhid? Apa yang dasarnya mereka mengatakan demikian? Mereka memaknai ambil muha kemajaat itu dengan tauhid. Ya, tadi telah kita baca, telah kita bahas dua batang dari Mu'tamiyah yang menunjukkan bahasanya tidak benar, terletak kesalahan dari as'ariyah dan yang sejalan dengan mereka yang beralasan dengan ambil hukum majaat sebagai dalil kalau madzhab salaf adalah tafwid. Paham? Jika saya bertanya apa jawaban yang Anda berikan berkaitan dengan perkataan Imam Ahmad mengomentari hadis nuzul turunnya Allah ke langit dunia dan hadis yang semisal, kita beriman dengan hadis-hadis tersebut dan mempercayainya. Nah, kaifa wala makna, ya, tanpa kaifa dan tanpa makna. Ini jadi pokok masalah lah, wala makna. Imam Ahmad mengingkari makna. Imam Ahmad mengingkari makna. Kulna, kami katakan al-jawab ala dalik, maka jawaban untuk subhat tersebut, makna yang diingat oleh Imam Ahmad dalam perkataan dia adalah makna yang dibuat-buat atau diadakan oleh al-mu'atilah al-ta'til itu Jahmiyah dan yang lainnya. Wa harafu bihi nusus al-kitab sunnah, ya, mereka terlewatkan dengan makna tersebut nas Quran dan sunnah dari makna zahirnya pada makna-makna yang menyelisih makna zahir. Dan dalil atas maza karena penjelasan yang kami sebutkan di atas adalah karena Imam Ahmad meniadakan makna dan meniadakan kaifiyah. Biar la kaifa wala makna. Lakifah wala makna. Dan beliau dahulukan lakifah. Maka seandainya Imam Ahmad itu tidaklah mengimani makna bagi sifat, maka tidak perlu capek-capek mengatakan wala kifah. Maka jawab lama, otomatis kifahnya sudah tercakup di dalamnya. Dan beliau meniadakan kifiyah tujuannya apa? Dia tabarman kalamu supaya perkataan dia mengandung bantahan untuk dua kelompok ahli bid'ah. Dua kelompok ahli bid'ah. Ta'ifatul mu'atilati wa ta'ifatul musyabbihati. Kelompok mu'atilah dan kelompok musyabbihah. Dengan beliau mengatakan la kaifa, ya, tidak ada kaifiyah, tidak membahas kaifiyah, maka ini batal untuk apa? Mungkin itu lakaifanya itu batal untuk musyabihah, karena musyabihah menetapkan kaifiyah sifat. Bahasanya tangan Allah kaifiyahnya seperti ini loh. Wala makna, tidak pula makna-makna yaitu makna-makna yang menyimpang. Ini bantang untuk mu'atilah. Mu'atilah yang dimaksudkan siapa? Siapa? Muta'awilah. Mu'atilah yang dimaksudkan ya adalah muta'awilah ya, karena wala makna di sini artinya tanpa perlu makna-makna yang mengada-ada, yang dibuat-buat. Maka ini bantahan terhadap mu'awilah yang mengada-ada makna yang mereka buat sendiri. Ya, kemudian tambahan dari Ibn Utsaimin untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh Ibn Utsaimin di atas. Ibn Utsaimin mengatakan wa yadullu alaih, dan menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh Ibn Utsaimin di atas, bahasanya wala makna itu adalah makna yang dibuat-buat, yang diada-adakan oleh ahlul batil, adalah perkataan mu'alif, perkataan penulis yaitu Ibn Utsaimin di tempat yang lain, yaitu di Majmu Fatawa jilid yang kelima. Di sana beliau mengutip perkataan Muhammad Ibn Hasan, muridnya Abu Hanifah. Muhammad Ibn Hasan mengatakan ittafaqal fuqaha'u kulluhum sama alifiki, seluruh mereka dari ujung timur sampai ujung barat dunia Islam ketika itu sepakat alal imani bil Qur'an, untuk mengimani Al-Qur'an dan hadis dan hadis-hadis alat ija'at bisiqah yang dibawakan oleh para perawi siqah an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ayat atau ayat Qur'an dan hadis tersebut membahas tentang, menunjukkan tentang sifat Allah azza wajal min ghairi tafsirin wala wasfin wala tasbihin, tanpa perlu ditafsirkan dengan penafsiran yang nyeleweng, yang menyimpang, wala wasfin wala wasfin, tanpa pula mensifati Allah dengan sifat yang aneh-aneh, yang dibuat-buat sendiri, wala tasbihin, tanpa pula menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wala tasbihin bantang tu alu tasbih, alu tamtsil, yang menyamakan Allah dengan makhluk, wala tafsirin, itu untuk membantah muta'awilah, alu ta'wil. Demikianlah wala wasfin. Demikian juga perkataan penulis yaitu Ibn Taimiyah di tempat yang lain, atau tabi tafsir al-jamiyah al-mu'atilah, yang dimaksudkan oleh Ibn Taimiyah dengan wala makna, yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad dengan wala makna adalah, atau wala tafsir adalah penafsiran jamiyah al-mu'atilah, yang mereka mengada-adakan penafsiran baru untuk sifat Allah di khilafi makana ahli sahabat, beda dengan apa yang sikap yang diberikan oleh para sahabat dan tabi'in dan isbat, di mana mereka menetapkan sifat sebagaimana apa adanya. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.